Paulus ialak tenan geti Raja Agripa. Gubernur Festus itanuk maktei boenyo, Raja Agripa tianuk ti Paulus mabiohe. Klurao, mamutun ma malak tenam gue. Lemaden je Paulus hielasima gema itenalan geti sir, ode tianuk mabiohe. Raja Agripa mamlanu, eras mayau, kali bisa magumdir miak suarao, magalak tenak kue titun ribun lana, hir Yahudi narau itsal gemayan wei. Ode ras mayan wei lanak syalik, kali oi nege huetel geti hir Yahudi narewa itela gubkubakke, jabal wa itara taur nun gue dagun. Lema reguten tohao, magetem gue yer, dem tomol unam gutanuk nekre aduk. Hir Yahudi nekre mumuh rewasik mor nyorifke, kia lagi oskakan nyati nuak, mati gait kumintinus Yerusalem gedagun. Marak temtem nege reya sosode. Odegol nyero umo, bisa marlos uok toha lui farisige. Odelui nege toha arawasim ksala gubkubakke, nege ksunuk syalik, mak bilak lui salik nekre mumu. Odesen nege gumdirtine, mamyugun wasik tunge, kali galwa sik mormyorif keti hate taga hula sogwe inalti hitiep no matrumat nego anak diti. Ode itwait klolandehe anak resie narune, nege ir Yahudi nare mumu, maase wahom sarin neker samba en ode routi hula sogwe, kali ralwa it mormyorif areti hula sogwe wasi hate tak nege anak diti. Keske Raja Agripau. Iria Yahudi nekre sirne roit salge mayanwe, kali yau negalwa sik mormyorif keti hate tak des jagun. Ode waig Yahudi ye, kol gabi iman elema mito hagohu la sogwe bisa mayala irmya matirema ramori furuk nedi. Heitluso, kuregan geho yanwe musti mo gala namatyat saita saibo, makbaeta irmya toha Yesus irnya saret des. Odem labia inoga la goljesio Yerusalem dagun. Gioat desige irmia bak lentirge yor hula sogwe nege waitu sukatu nare, ralatia hiaret ke mayau, magol nega itirmia toha Yesus ke, desigo galsire isemiet metke kralagi. Ode adua guno go uto hatnyetak matnyat ranal tisirge. Ode gyal amogo bandek toa basir tise irasamba entia renei. Ode gal gyao ya mwa gala sir gol jes, ma rabu aratu liwa itoto hake. Ode ralak mwasbu nege, kiur mya go bak sir matiga itnu soso maminti nega rasalik nekre dagun. Paulus iesa itu niktota tiatare Matiwa Yesus ki. Lema desa guit bonyo, hir mya bak lentir gyor hula sogo nege wa itu sukatu naral haret ke mayau. Makbay nusdam sikke mabisa magala atiat irmya toha Yesus keusu. Raja Agripau, gyoat plagut mati salgek ditalan nebonyo. Segwe dut, desio gatos madela keit magios liait kemak gyelah mok bilak segwe dagun. Madelah desige kyo aleta yau gori iria malagut manur yauri. Desigo aramik temtemam lilia ilas mergei. Lema dek tomo lutel git ma gyal tela Ibrani ge maktianuk maya dwek biohe. Saulus, Saulus, jan mane mua bande mu tabayan wede. Keske o inege mwesana nam goman naksun sunu gebu. Kol nyemo bak ma msorwa yao. Lema dek kualas dek bohe. Amamlano, ese yode. Desigo hialas ma biohe. Yau nega Yesu samu bandemu tabayan wei. Lema dembatar. Kalik susu tenak kweti yo mane. Mao inega gili go ma wasik magar yau. Mati ma brita namu atos toha ya tuisen wei. Tiabal namgu susu tiyo tise wana mama nekri. Oda na gujaga otoha iri Yahudi nare. Ode gujaga otoha iria lema Yahudi nare dagun. Ode gaso oma anambwa iria lema Yahudi nare, mati huela mata tare, marbe tik toha gele rawok ke mare imade laki. Ode radi cisir toha nge skoa roa itu skoa khatu ge wasi haret ke, mati hula sogo hiare tasir. Kol jesi ge muana hula sogo sios salatare ba, ode ilik sir mawasi iria sir dagun, kalir toha giadwi. Lemade Paulus siaur tunage mabiohe. Raja Agripau, kali gol jesi ge mane, kali giau ya muakto hatun Yesus ke itanuk des. Makjo hakte lagu atos toha wen serai rasula sogo imintige. Lemade Gabri tatiri re, mamus timur tunik tota tatia tareba. Oderu laksir marto haula sogwe, mawait mormio rifareksu suohe. Ertunik tota tatia tareba inbain badi. Nege Gabri tabrit desi gekmuna tinus dam sikke, makte yoti Yerusalem, ode ti yude aktemge, mati galiri alema Yahudi nare dagun. Kali gol jesi ge mane iria Yahudi nare erguma giat wihula sogo seige, maro bak martabahun mayau. Keskede hula sogo sialu gian wini giait senwe mane. Lemare gumdir tine magabri tanam guseak nekret iri remumu. Nege irlia nogagan. Ode nam gua brita desik remumu. Kola dene nam Musa, ode irmiane tula sogo asinyano arerata nugare. Manam nekre anak diti. Nege iria hula sogo isu sumai garaja ori ya urhir gende. Mustimo yeti de yetnya timasun wenini miat. Ode ine miori hakmu na mama tire. Mana ya brita brite raskema giet miare laketi iria Yahudi nare. Ode ti iria lema Yahudi nare ragun. Lemare malmata Paulus yaklol tun desmia yalak tenan geboño. Festus yalate la gemalan mabiohe. Paulus mugate. Hehete lam ribun landesige gyalo mah mugat de. Keske de Paulus yalas mabiohe. Gubernur Festus amam lanu. Lema kugat. De kwe tohal bueta wode tungu tanuk nekrem lai. Ode kwe o Raja Agripa ne hiek tela nekremu mudagunde. Kalik tela maditi Yesus kene lema kditi ti wen mahuni giare. Lema renje gures mak suara i mak tuanuk kolnye. Raja Agripa o. Ntohak berita hait lulso irmiane tula sogwa sinyano are rages tigitap lan gene ye. Kwe o hem tohak sir. Lemade Raja Agripa hialas Paulus mabiohe. Rekan mo tisen wege bisa ma malayau ma tohak Yesus keye. Lemade Paulus hialas mabiohe. Amu, ksomba enti hula sogwe, mamu de tisen we, tabiar magi baknarunde, oi negem tabalir miato molu tungutanuk nekremumu, nem tohak Yesus ke golayau. Keskiana lemar dalu ne golayau. Lemari nje Raja Agripa imdir, desko gubernur Festus Yorbernike, tabalir miatak lulu eskrimumu, neram dir jaun marak temtemar betik. Giotra betik maranait mlos keboño, itte tianuk tit marbohe. Irnya gelemiga salamak dedat nyetak tatu nikmat miat ketine. Talel mamot nyetak talugie semet meti krala gene dagun. Lemari Raja Agripa beauty Festus debiohe. Irnyege konye lema siala kwasi tunge bai kaiser gemo bisa ma tunikide.